Mas, aduh gimana nih? Angga Yunanda lagi ke Singapura, gak bisa ngisi acara. Eh siapa bilang? Loh, Angga? Gue gak ke Singapura guys. Nih, gue cuma lagi makan Mie Sedap Selection Singapura Spicy Laksa. Dari sini aja udah kecium aromanya. Mau cobain dong. Kuah gurihnya mantap. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Nagih banget. Pas banget dimakan bareng kuahnya yang gurih. Udah gitu, pedesnya bisa lo atur sendiri. Beneran deh, Singapura boleh jauh di mata. Tapi yang dekat sedapnya Mie Sedap Selection Singapura Spicy Laksa. Ladies and gentlemen, welcome aboard to Changi International Airport. Kayak makan laksa di Singapura lah, halal lagi. Kuah gurihnya mantap, laksanya beneran sedap. Mie Sedap Selection Singapura Spicy Laksa. Try it now. Danny Wings Food,